Mitra bisnis, gonjang-ganjing nilai tukar rupiah yang sudah sempat menembus 10.000, salah satunya diatribusikan ke sikap ragu-ragu pemerintah dalam mengambil keputusan soal BBM. Sampai sekarang, harga BBM belum naik, meski sudah sempat diberitakan harga pasti naik. Beberapa waktu lalu, lembaga pemeringkat dunia juga sempat menurunkan peringkat Indonesia karena hal ini. Sampai-sampai Presiden SBY meminta semua elit politik untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing dan mengedepankan kepentingan bangsa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi dan perbankan Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda soal ini? Nah, kan kita tahu akibat daripada harga BBM masih ditunda-tunda kenaikannya itu, neraca pembayaran kita kan negatif sejak dari 2012, sangat dikhawatirkan kan. Neraca negatif itu berarti kita kekurangan terus setiap bulan. Nah, ini akibatnya yang selama kita lihat seminggu kemarin ini kan, yang namanya asing semua jual bon-bon daripada negara kita, saham pun babak belur selama seminggu seperti ini, dan ditambahkan lagi kondisi yang mengakibatkan rupiah yang melemah karena pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang asing, di mana dividen itu mereka kembalikan ke negara dia sehingga ditukarkan ke dalam dolar. Nah, ini mengakibatkan rupiah mulai babak belur lah. Dan ini semua sudah diprediksi sebenarnya. Ketidakpastian daripada kenaikan harga BBM, kemudian ditambah waktunya pembayaran daripada dividen yang dikonvertkan ke rupiah juga negatif. Ya, memang berapapun dibantukan oleh Bank Indonesia hanya membantu sesaat, dan pasti Bank Indonesia nggak akan kuat terus-menerus 2 miliar, 3 miliar, 2 miliar, 3 miliar, berat sekali. Jadi keputusan tentang BBM-nya harusnya memang secepatnya. Nah, ya, tidak. Sekarang ini kan semua mengatakan ya, tapi nggak ada yang tahu kapan. Apa dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah ini, Pak? Kondisi ini akibatnya jadi nggak menentu kan. Dengan hampir semua kalau kita bicara dengan pengusaha, rupiah nggak ada masalah 11.000, tapi sedang stabil. Tapi kan kemarin sempat menjadi 10.180, menguat lagi di 9.840. Dan itu fluktuasi itu hampir lebih dari 200 rupiah. Nah, itu cukup banyak. Nah, akibatnya sangat sulit bagi para pengusaha untuk memprediksi cost mereka. Margin kan dihitung daripada cost kan. Kalau margin misalnya bicara 5%, jadi suatu fluktuasi 2-3% akan merugikan semua rencana mereka. Sangat sulit sekali. Tapi kalau sudah stabil, biarpun harganya lebih tinggi, misalnya kita bicara 10.500, tapi stabil di sana lebih memudahkan mereka untuk memanage usaha mereka. Pasti kan nilai cadangan rupiah kita menurun karena intervensi daripada Bank Indonesia. Kan? Bank Indonesia mulai menjual dolar ya dalam hal seperti ini. Otomatis memasukkan lebih kecil daripada pengeluaran, otomatis menurun terus. Ini akan mempengaruhi ketahanan kita. Dengan IHSG dan surat utang negara, Pak, apakah juga akan ikutan anjlok? Sudah anjlok semuanya kan. Kita lihat harga bond yang ori-ori itu, dulu kan pernah naik gitu ya, ori 42 misalnya pernah sampai 109-110%, sekarang udah di bawah par, udah 60 sekian gitu. Memang secara teoritis yieldnya naik karena nilainya turun kan, dari 100 tinggal 56 gitu kan, tetapi dari nilainya turun. IHSG kan kita lihat ancur-ancuran sekarang ini, dulu 5.000 berapa, 5.200, 5.300, sekarang jadi 4.700. Lalu persoalan apa, Pak, yang harus diselesaikan paling dulu oleh pemerintah? Masalah harus clear kan harga BBM ini mau subsidi berapa sekarang ini. Sedangkan kalau masih dinaikin jadi 6.500 saja, masih subsidi kan, apalagi kalau nggak dinaikin. Pemakaian setiap hari itu menimbulkan suatu kenaikan. Dan sekarang yang ketidakpastian itu yang mengakibatkan bulan apa-apa yang lain semua udah naik. Kita percaya inflasi di bulan Juni ini akan naik lagi. Ini sangat ketidakpastian seperti ini sangat tidak enak dan merusak daripada harga-harga yang ada di masyarakat sekarang. Setidaknya kalau BBM sudah ditentukan apakah naik, apakah tetap, gitu, setidaknya akan menunjukkan suatu kestabilan buat sementara. Nah, kita nanti lihat pengaruhnya lagi kan. Pengaruh luar bukan hanya pengaruh dalam negeri kan. Rupiah jadi pengaruh oleh luar. Apakah dolar akan menguat, apakah dolar akan melemah, segala macam. Ini sangat mempengaruhi. Nah, bukan hanya menyangkut daripada exchange rate, tetapi juga menyangkut daripada interest rate-nya. Demikian pengamat ekonomi dan perbankan Aswin Wiryadi. Saya Wendy Lim.